Kami tidak mampu menciptakan makhluk yang pertama kali. Bukan demikian. Bahkan mereka berada dalam keraguan dari penciptaan yang baru. Walaupun para insan walau ada umat di dalam dan sungguh telah kami ciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh jiwanya. Walau aqrabu ilaihi min hablil walid dan aku lebih dekat, kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadinya. إِذْ يَتَرَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ. Ketika diterima oleh dua kelompok yang menerima dari sebelah kanan dan sebelah kiri, yang dia selalu hadir di situ. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَزِيزٌ. Tidaklah terucap satu pun perkataan kecuali ada padanya malaikat yang senantiasa mengawasi dan dia sedia. Surah Qaf dari ayat 15 sampai 18. Yang pada ayat ini Allah Subhanahu wa Taala terus menggugah kita, memperingatkan juga mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT, yang tidak percaya akan hari kemudian, yang tidak yakin akan kemampuan Allah SWT untuk membangkitkan umat manusia setelah mereka mati. Pada ayat ke-15 Allah SWT menyampaikan dengan pertanyaan, apa anjina bilqarqin awal? Apakah kami lemah? Apakah kami tidak mampu? Apakah kami kelemahan dari menciptakan makhluk yang pertama? Tentu jawabannya kita semua tahu. Tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah terhinggapi kelebihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa untuk menciptakan manusia yang pertama, anak keturunannya, bahkan makhluk-makhluk sebelum diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mudah. Maka itu memberikan peringatan kepada mereka, orang-orang kafir yang mengingkari kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangkitkan manusia setelah mereka mati, untuk menghidupkan kembali setelah manusia hancur lebur menjadi tanah. Apa ajaran bil qalq awal? Belum di lantim min qalq jadi. Bahkan mereka orang-orang kafir yang dimaksud dengan kata mereka pada ayat ini, mereka di lantim dalam keraguan, dalam kesamaran, dalam kegamangan, ketidakyakinan dari qalq jadi, dari penciptaan yang baru. Pada malu, bahwa ahwal walai penciptaan yang baru itu sudah barang tentu lebih mudah daripada penciptaan yang pertama kali. Pertama kali tidak ada contohnya, tidak ada bahannya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kata pun terjadilah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terciptalah Adam, terciptalah sebelum itu langit dan bumi, Terciptalah sebelum itu para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangsa jin dan sebagainya, telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mudah. Maka untuk membangkitkan pun tentu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semestinya manusia yang berakal bisa menggunakan akalnya secara benar, sehingga dia meyakini bahwasannya kebangkitan, penghidupan kembali umat manusia dari alam kubur mereka, itu satu hal yang mudah, itu satu hal yang ringan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan pada ayat 16 untuk menunjukkan betapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wa laqad khalaqnal insana." Dan sungguh telah kami ciptakan manusia. Al-insan yang dimaksud di sini adalah semua manusia. Telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari Nabi Adam, Hawa, anak keturunannya, orang-orang kafir, kaum muslimin, semua itu telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu." Dan kami mengetahui apa yang sedang dibisikkan oleh jiwanya, apa yang besok akan dibisikkan oleh jiwanya, yang bahkan seorang manusia tidak mengetahui apa yang dibisikkan oleh jiwanya di keesokan darinya. Yang dibisikkan oleh jiwa pada saat itu mungkin seseorang mengetahui, tetapi pada ayat ini diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan fi'lun mudhari' tuwaswisu. Dan kata waswasa yuwaswisu, yang ia bisikkan, yang fi'lun mudhari' memiliki makna sedang dan akan datang. Semua itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kadang kita sendiri saja tidak mengetahui. Bagaimana juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir surat Luqman, "Wama tadri nafsun ma la taksibu ghadan." Dan tidaklah satu jiwa mengetahui apa yang akan dia lakukan di keesokan harinya. Hari ini kita bisa berjalan, apakah kita besok bisa berjalan? Belum tentu, belum pasti. Hari ini kita bisa berdiri, besok kita belum tentu bisa berdiri. Hari ini kita bisa berbicara, barangkali malam nanti suara kita hilang. Satu dan lain hal, sehingga besok tidak lagi bisa berbicara. Satu hari misalnya demikian, kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita, pada hati kita. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Alim yang Maha mengetahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Qadir yang Maha kuasa mengetahui, matuat bisubihi nafsu, apa yang dibisikkan oleh jiwa al-insan tadi. Manusia semuanya, tidak ada satu pun yang ketinggalan, semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dibisikkan dalam jiwa mereka? Namun Alhamdulillahirrahmanirrahim, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memperhitungkan, tidak akan menyiksa kita dengan sebab bisikan-bisikan yang ada pada jiwa kita, yang terkadang seorang tidak bisa mengucapkan apa yang ada di dalam hatinya karena dia merasa itu satu hal yang sangat besar, sangat berat, terlalu jelek, terlalu jauh amalannya dan sebagainya. Dan demikian Allah Subhanahu wa taala memaafkan apa yang ada pada jiwa kita sampai kita mengucapkannya atau melakukannya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memperhitungkan kita dengan sebab bisikan-bisikan yang ada pada jiwa kita. Belum dicatat oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Walaknu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami kata Allah Subhanahu wa taala lebih dekat kepada manusia itu daripada urat nadi. Hablul warid, urat nadi adalah ungkapan untuk menunjukkan sesuatu yang paling dekat. Namun Allah Subhanahu wa taala lebih dekat kepada seorang hamba daripada urat nadinya. Kedekatan Allah Subhanahu wa taala adalah kedekatan ilmiah. Adapun nahnu yang di sisi yang arahannya adalah zat, maksudnya adalah para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy-Nya. Allah Subhanahu wa taala juga maha suci untuk dekat dengan orang-orang kafir, untuk dekat dengan orang-orang fajir, untuk dekat dengan orang-orang yang melepotan dengan maksiat. Maha suci Allah Subhanahu wa taala untuk dekat kepada mereka. Namun yang dikatakan nahnu aqrabu ilaihi, kami lebih dekat kepada yang daripada ulat nadi, dalam ayat ini maksudnya adalah para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pencatat amal kita umat manusia. Dengan dalil ayat ke-17-nya dikatakan Iliyatarakal-mutarakiyani anil-yamini wa'alishimari-qa'in. Ini kata keterangan berkaitan dengan kalimat sebelumnya. Ketika kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadi, ketika dua malaikat yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri manusia itu wahid, hadir, senantiasa ada di situ, tidak pernah meninggalkan manusia tersebut, tidak pernah mewakilkan pekerjaannya kepada yang lain. Tetapi para malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat amalan kita, mencatat perkataan kita, senantiasa hadir di sebelah kanan dan sebelah kiri kita. Dikatakan dengan kataan dari sebelah kiri, bukan dikatakan dengan alal yamin wa ala syimal, karena maksudnya bukan di atas pundak seperti ibarat sebagian para fasir. Malaikat itu tidaklah ada di atas pundak kita, pundak kanan dan pundak kiri, tapi sebelah kanan yang dekat dengan kita, sebelah kiri yang dekat dengan kita, sehingga dia senantiasa mengetahui apa saja yang kita lakukan, apa saja yang kita ucapkan, senantiasa tangkap, dicatat oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah demikian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معاشر المسلمين جمعتم رحمني ورحمكم الله. Dari ayat ke-17, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada kita bahwasannya sebelah kanan dan sebelah kiri dari masing-masing kita Allah tugaskan dua mereka yang senantiasa hadir mencatat semua yang kita perbuat, semua yang kita ucapkan. Bahkan itu ditegaskan lagi pada ayat ke-18. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidaklah manusia itu mengucapkan suatu perkataan illa ladayhi, kecuali ada padanya raqibun atid, raqib yang senantiasa awas sadar, hadir yang senantiasa hadir. Jadi apa saja yang kita ucapkan, dari sini jumhur muhaddirin mengatakan apa saja yang kita ucapkan, baik itu kalimat yang baik, kalimat yang jelek, atau bukan kalimat yang baik, bukan kalimat yang jelek, perkataan yang sia-sia, tidak ada nilai pahalanya, tapi juga bukan satu dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semuanya dicatat oleh malaikat yang ada di sebelah kanan dan kiri kita, yang sifat mereka, bukan nama mereka, Rasid dan Hasid. Itu sifat mereka, bukan nama, karena mereka senantiasa berganti dalam satu hari atau malam. Ada dua pergantian, dua kali pergantian, yaitu di waktu salat asar dan waktu salat subuh. Sehingga malaikatnya tidak sama, berbeda-beda. Tapi sifat mereka senantiasa mengawasi kita, senantiasa hadir di dekat kita, sehingga kita mengucapkan Subhanallah dicatat oleh malaikat sebelah kanan. Kalau kita waliyazubillah mengucapkan suatu dosa dicatat oleh malaikat, bukan dosa, bukan kebaikan juga demikian dicatat. Memang kitab yang ada pada catatan malaikat masih memungkinkan untuk dihapus. Yang tidak mungkin dihapus adalah Al-Lawhul Mahfuz yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah ma yasha'u yasbit wa indahu umul kitab. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus apa yang Allah kehendaki dan menetapkan apa pula yang Allah kehendaki. Wa indahu umul kitab, dan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada kitab untuknya, yaitu Al-Lawhul Mahfuz, yang padanya tercatat semua apa yang pasti dilakukan oleh seorang manusia sampai dari kiamat nanti. Jadi makanya kita harus senantiasa berhati-hati, jangan sampai malaikat yang bersama kita mencatat kita melakukan suatu kemaksiatan kepada Allah. Jangan sampai malaikat yang bersama kita mencatat bahwa kita tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruslah kita memiliki perasaan seperti ini, muraqabah, yaitu senantiasa merasa diawasi oleh Allah, merasa diiringi oleh dua malaikat yang bertugas menjaga amal kita, sehingga dengan demikian kita akan menjadi insan yang berhati-hati, insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau demikian, insyaallah kita telah akan menjadi orang yang berbahagia. Semoga demikian yang Allah berikan kepada kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصلاة إلى طاعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن خير أمثالك وأن معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما لا تخرج بين بين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليتيم ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم مكنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار.